Dan selanjutnya kita juga akan beralih ke rekan kita Angga yang saat ini berada di Gor Bulungan Blok M. Angga, dari informasi yang saya terima, sahur di sana, di tempat Anda berada, dimeriahkan oleh pemusik reggae papan atas dan juga para penggemarnya. Nah, ini seperti apa sebenarnya kegiatan yang dilakukan di sana saat ini, apa yang sedang dilakukan, dan saya juga pengen tahu sahurnya apakah juga diberikan gratis di sana, karena kalau ada saya mungkin nggak bisa juga sih. Nggak bisa. Angga, silakan. Angga. Ya, selamat pagi Rian dan juga Tiffany. Memang saat hari ini di hari Rabu, saya sedang berada di Gor Bulungan, tepatnya di Jakarta Selatan, di mana komunitas reggae Indonesia ini sedang berkumpul karena pada Selasa malam kemarin mereka baru saja meluncurkan satu album di tanggal 20 Juni ini. Tentu saja ini bertepatan atau jelang hari lebaran, dan untuk lebih jelasnya saya akan ajak Anda untuk langsung berbicara dan ngobrol dengan tokoh-tokoh reggae, dan pasti Anda kenal salah satu legenda musik tanah air, yaitu ada Mas Tony Kiurastafara. Mari kita ajak ngobrol beliau. Selamat malam Mas Tony. Selamat pagi Mas. Oh, pagi. Ya betul, malam belum sahur ya. Ya, kita pengen ngobrol dulu sedikit, saya kesini sebentar ya. Mas Tony, tentang album baru, hari baru ini, bisa dijelasin nggak sebenarnya apa sih pesan yang ingin disampaikan oleh Mas Tony dan Mbak Ivy? Hari baru pertama pesannya, ya kita menyambut hari baru lah ya, lebih positif lagi gitu. Tapi di sini ada lagu yang judulnya Awas Hoax, yang lebih lagi kondisinya lagi seperti itu, bahwa banyak informasi yang salah kaprah lah, seperti itu. Jadi Awas Hoax memang ditujukan pada para, kalau di dunia apa, internet, netizen ya, supaya mereka mencoba mewaspadai bahwa banyak berita-berita bohong. Dan ini prosesnya bisa dibilang juga cukup cepat ya, dalam waktu satu bulan bisa 8 lagu ini, seperti apa proses kreatifnya? Sebenarnya sih proses kreatifnya simpel aja sih ya, kita spontan-spontan aja. Lagu pagi jadi, siangnya masuk studio langsung rekaman. Ivy juga sama, Ivy juga pagi jadi, kasih berita, datang studio, udah langsung disambut sama Ivy, dengerin studio langsung. Dan tadi kan ini yang menarik tadi tentang Awas Hoax itu, memang ya sekarang sedang ramai gitu, tapi kenapa baru sekarang seperti itu dimulai atau rampungnya dan akhirnya disampaikan ke masyarakat? Ya, sebenarnya nih hoax ini kita secara pribadi kita ngalamin juga ya, di band juga ngalamin, karena 3 tahun yang lalu itu seringkali juga kalau ada apa di berita di medsos ya, kayak kita main di mana, tapi ternyata itu bohong gitu. Jadi udah kita sering ngalamin itu, tapi itu akhirnya kan menjadi kayak apa, bola salju ya, sering-sering kali gitu. Dan pada saat kita juga mau mencoba menulis lagu itu, tapi kita juga tahun kemarin sudah launching album. Jadi saya tunggu timingnya pas, niatannya ketemu Ivy 3 tahun yang lalu, memang niatnya bikin album. Ya udah masuk, akhirnya Ivy yang nyanyi. Oke. Nah sekarang saya tanya ke Mbak Ivy ya. Mbak Ivy, dipercaya untuk membawakan lagu Awas Hoax dan juga lagu-lagu lainnya ini, seperti apa perasaannya sebenarnya? Perasaan saya lega. Senang, puas, dan gemes. Kenapa gemesnya? Udah waktunya sih memang. Harus ada yang bicara lewat satu media yang pas, terfasilitasi, dan tidak blur menjadi pluralisme yang gak jelas. Itu mungkin. Nah, kan kayaknya kurang asik kalau kita cuman tahu maksudnya judulnya tapi nggak tahu lagunya seperti apa, makanya saya pingin boleh ya teman-teman bawakan lagunya. Jadi mari kita lihat lagu Awas Hoax yang ada di album Hari Baru. Iya mas. Awas, lidahku meracuni hatiku. kembali ke studio Rian Hasri dan juga Tiffany melaporkan dari Gor Bulungan, Jakarta. Baik, Angga Dwi Putra, luar biasa. Selain awas hoax, saya juga memperingatkan awas imsak. Saya kira itu lagunya lanjut sampai imsak. Iya, kita sampai imsak ya. Kita udah siap-siap soalnya. Sudah joget juga di sini sih, ya menikmati gitu ya.